Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Siang hari ini saya ingin membahas tentang urgensi pendidikan sejarah dalam Islam, khususnya terkait dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua akan pendidikan anak kita yang sebentar lagi akan mulai masa-masa pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah maupun tingkat tinggi. Ada kesalahan yang sering dipersepsikan secara umum bahwa pendidikan anak kita itu adalah tanggung jawab lembaga pendidikan, sehingga seolah-olah banyak orang tua yang menganggap kalau sudah menyekolahkan anaknya di sekolah yang baik, sekolah agama atau sekolah yang lain, kemudian orang tua merasa dia tidak lagi perlu untuk mengecek, untuk meneliti, bahkan untuk menguji sejauh mana sebenarnya persepsi anak-anak kita terhadap agama kita, terhadap Islam, dan juga khususnya nanti yang akan kita bahas adalah tentang persepsi terhadap sejarah Islam. Jadi, nasumakumullah, di samping masalah penanaman akidah Islam, ketika umat Islam sedang mengalami ujian yang sangat berat, dakwah Islam sedang berkembang di Mekah, salah satu jenis ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat tentang sejarah. Di Mekah itulah ketika Rasulullah diusir dari Taif, Rasulullah dilempari batu, delegasi kaum muslimin harus dikirim mengungsi ke Habsyah, ke Ethiopia. Allah menurunkan ayat-ayat makkiyah, surat makkiyah seperti surat Kahfi. Kalau kita lihat isinya, surat Kahfi itu terkait dengan cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang sekelompok pemuda yang diuji imannya dengan penguasa yang zalim dan mereka harus bersembunyi untuk menyelamatkan iman mereka. Al-Quran itu sekitar sepertiga isinya adalah sejarah. Sejarah tentang para nabi, sejarah umat-umat terdahulu, sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, sejarah Nabi Ibrahim, Lut, sampai Nabi Musa, sejarah kaum Bani Israel. Jadi begitu pentingnya pelajaran sejarah ini bagi kehidupan umat Islam, sehingga dalam Al-Quran begitu besar porsi yang diberikan oleh Allah untuk mengajarkan kaum muslimin tentang pentingnya sejarah. Kita diajarkan cerita tentang Nabi Yusuf, bagaimana ketahanan mental Nabi Yusuf, ketahanan iman beliau, digoda oleh seorang perempuan yang sangat cantik, perempuan yang berkedudukan tinggi, yang hampir-hampir saja beliau terjebak di situ. Dan kemudian Nabi Yusuf sanggup keluar dari godaan syahwat yang sangat berat. Kita diberi cerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan ujian sangat berat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya mengalami sendiri, anak saya yang sekolah di madrasah, ternyata pemahaman tentang Nabi Muhammad saja itu tidak seperti yang menurut saya seharusnya diterima oleh anak-anak. Setelah saya lihat materi yang diajarkan kurang begitu baik. Anak saya itu, saya punya anak keempat yang di kelas 3 Ibtidaiyah. Kemudian saya panggil, saya suruh, coba kamu ceritakan yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad. Berceritalah anak saya itu bahwa Nabi Muhammad itu lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibunya Fatimah, bapaknya Abdullah, pamannya Abu Talib, kakeknya Abdul Muthalib, dan seterusnya, cerita silsilah dan seterusnya. Saya suruh cerita terus dia akhirnya berhenti sampai pada cerita tentang data. Kelihatannya itulah yang memang keluar di soal-soal ujian dia. Dia belajar sejarah Nabi Muhammad itu untuk bisa menjawab soal. Nanti soal yang keluar apa? Nah, ini keliru. Cara pengajaran sejarah seperti ini keliru. Setelah saya lihat di beberapa buku yang lain yang cerita tentang Nabi Muhammad, ada metodologi yang tidak tepat dalam mengajarkannya. Seperti kita ketahui, sekarang pemerintah kita sedang menggalakkan pendidikan karakter. Pak Menteri Pendidikan Nasional yang baru sekarang ini concern sekali dengan pendidikan karakter. Dan sekarang di mana-mana mulai ada pelatihan-pelatihan guru untuk mendidik karakter. Pernah saya tulis sebuah artikel yang saya kritik kebijakan itu baik, tapi kadangkala di lapangan tidak seperti itu. Yang terjadi kemudian adalah banyak guru sibuk mencari sertifikat pendidikan karakter. Karena untuk dapat sertifikasi guru, ya, untuk menaikkan gajinya. Tapi pendidikan karakter itu sendiri akhirnya tidak berjalan. Pendidikan karakter itu tidak berjalan karena tidak ada realitasnya di lapangan. Tidak ada yang